Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya malam ini merupakan malam terakhir dari tahun 2020 dengan penghitungan tanggal Masehi, sehingga insya Allah besok kita akan memasuki tahun yang baru dengan penanggalan Masehi, yaitu tahun 2021. Perpindahan atau pergantian tahun apabila dilihat dengan kondisi manusia, atau lebih khusus lagi kaum muslimin, maka sungguh kita akan mendapati sekian macam ragam apa yang dilakukan oleh manusia yang berbeda-beda di dalam menjalani kehidupannya. Ada yang menjalani kehidupannya pada saat pergantian tahun dengan perkara-perkara yang positif, yang baik. Dan sebaliknya, ada pula yang mengisi waktunya secara umum atau secara khusus pada saat pergantian tahun dengan perkara-perkara yang mungkar, dengan perkara-perkara kefasikan yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun kita akan mendapatkan gambaran agar kita berhati-hati untuk mengisi waktu-waktu kita secara umum atau secara khusus pada saat pergantian tahun ini. Kaum muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ketahui bersama, sebahagian manusia Mereka menjadikan pergantian tahun ini sebagai Eid, sebagai hari besar, hari raya, yang mereka bersenang-senang, bergembira dengan pergantian tahun tersebut. Dan kita tidak akan menutupi lagi bahwasannya orang yang merayakan pergantian tahun tersebut merupakan dari kalangan orang-orang kafir. Telah dibahas oleh para ulama dan para asatidah kita pun sudah membahasnya terkait dengan permasalahan al-ihtifal bi ra'sis sanah, merayakan awal tahun atau pergantian tahun. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwasanya kaum muslimin telah mengetahui secara umum, kaum muslimin secara umum mereka telah mengetahui bahwasanya perayaan pergantian tahun merupakan hari besarnya orang-orang kafir. Bahkan lebih dari itu, kaum-kaum atau umat-umat sebelum kita, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari zaman jahiliyah, dengan berbagai macam sekte mereka, mereka memiliki tradisi, mereka memiliki kebiasaan, yaitu merayakan tahun baru atau merayakan pergantian tahun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan dikaji pula oleh para asatidah kita, sampai kemudian diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu melihat manusia mereka bergembira, melihat manusia pada saat itu bersenang-senang merayakan hari raya mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, hari apa yang mereka rayakan ini? Maka para sahabat pun menjawab bahwasannya ini adalah hari yang biasa kami bersenang-senang, berpesta bahasa kita pada masa jahiliyah, yaitu Eid, hari raya, lebaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganti hari raya kalian sebelumnya dengan dua hari raya yang lebih baik bagi kalian kaum muslimin, lebih baik dari hari raya yang kalian dahulu pada masa jahiliyah rayakan, yaitu hari raya Idul Adha, hari raya kurban, dan Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Fitri. Maka dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ini, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam As-Sahihah, menjelaskan kepada kita bahwasannya kaum muslimin dalam satu tahunnya hanya memiliki dua hari raya. Kaum muslimin dalam satu tahunnya yang mereka rayakan pada tiap tahunnya, kaum muslimin hanya memiliki dua Eid, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri yang kita rayakan pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha yang kita rayakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kaum muslimin tidak memiliki hari raya selain dua itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan Allah telah mengganti hari raya kalian yang kalian dahulu rayakan pada masa jahiliyah dengan dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Meskipun manusia menganggap dengan bahasa mereka itu bukan hari raya, meskipun kaum muslimin, kaum manusia yang mereka merayakan acara tersebut pada tiap tahunnya mengatakan itu bukan lebaran, bukan Id, maka perlu bagi kita untuk mengetahui Id, lafadz Id itu berasal dari kata ada ya'udu, bimakna raja', maknanya adalah kembali. Kenapa hari raya itu dikatakan Id? Karena tiap tahunnya kaum muslimin kembali merayakan hari tersebut. Sehingga acara apapun, perayaan apapun yang kemudian dirayakan pada tiap tahunnya, pada tanggal tertentu, ketika tiba pada tanggal tertentu, bulan tertentu, maka merayakan tahun berikutnya pada tanggal tersebut, bulan tersebut, dirayakan kembali. Meskipun manusia mengatakan itu bukan hari raya, maka menurut tinjauan Islam itu dikatakan Id, dikatakan hari raya. Karena Anda merayakan, terus kembali merayakan pada tiap tahunnya. Sebagaimana pada tiap pekannya kaum muslimin mereka memiliki hari raya, yaitu hari Jumat. Karena mereka terus merayakan pada tiap pekannya hari Jumat tersebut, maka hari Jumat pun dikatakan Id pada tiap pekannya. Namun untuk pada tiap tahunnya, dalam tiap tahunnya yang dirayakan pada tiap tahunnya, kaum muslimin hanya memiliki dua hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitr. Maka demikian pula apa yang dirayakan oleh orang-orang kafir, yaitu perayaan pergantian tahun atau hari raya tahun baru, maka menurut tinjauan Islam itu merupakan Id. Menurut bahasa merupakan Id karena selalu kembali dirayakan pada tiap tahunnya. Namun kita telah memiliki kaidah bahwasanya Islam hanya memiliki dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun selain itu yang dirayakan oleh manusia pada tiap tahunnya, maka kita pastikan itu bukan dari Islam. Meskipun manusia terkadang, meskipun kaum muslimin sebagian mereka terkadang memberikan embel-embel acara tersebut dengan islami, disertai di dalamnya itu dengan nuansa-nuansa islami, namun apabila itu merupakan hari yang tiap tahunnya terus dirayakan, dirayakan, dirayakan pada tiap tahunnya, maka itu tetap dikatakan Id dan bukan dari Islam. Terlebih lagi kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu perayaan tahun baru. Sebagaimana dikaji oleh para ulama bahwasannya perayaan tahun baru bukanlah sekedar hanya tradisi kebiasaannya orang-orang Nasara, namun orang-orang dengan berbagai macam sekte mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa jahiliyah dengan berbagai macam agama, mulai dari yang menyembah nabi, mulai yang dari menyembah matahari, mulai dari penyembah api, orang-orang Majusi, mereka juga merayakan pergantian tahun pada tiap tahunnya. Sehingga apabila diurut terus sampai pada zaman-zaman kita sekarang ini, ternyata kita bisa dapat menyimpulkan bahwasanya perayaan tahun baru itu merupakan tradisinya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Oleh sebab itulah dilarang di dalam syariat Islam kaum muslimin kemudian ikut merayakan tahun baru tersebut. Dilarang oleh para ulama salaf dan para ulama khalaf. Para ulama dari zaman dahulu sampai para ulama sekarang ini telah sepakat bahwasanya kaum muslimin mereka dilarang untuk ikut serta dalam merayakan tahun baru tersebut. Karena bukan dari tradisi Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah. Para sahabat juga tidak pernah. Karena mereka mengetahui faham bahwasannya itu merupakan kebiasaannya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Sehingga kaum muslimin dalam hal ini jangan kemudian terjerumus dalam perkara ini. Kita kutip fatwa Samahatu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, yang saat itu beliau menjabat sebagai ketua Al-Lajnah Da'imah Lil-Buhuthi Wal-Ifta', komite tetap dalam pembahasan-pembahasan ilmiah dan fatwa yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tatkala beliau ditanya oleh seseorang terkait dengan adanya sebagian kaum muslimin yusyarikunal al-masihiyina fi idil milad awil christmas kama yusammunahu, ketika adanya kaum muslimin sebagian mereka yang ikut serta dalam perayaan orang-orang kafir, orang-orang nasara, yaitu perayaan tahun baru dan hari natal sebagaimana yang mereka namakan dengan nama tersebut. Wa yarju taujih, maka kita mengharapkan arahan dari Anda wahai Syekh. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la yajuzu lil muslim wala lil muslimah musyarakatun nasara awil yahudi aw ghairihim minal kafara fi a'yadihim bal yajibu tarku dzalik. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, laki-laki ataupun wanita, musyarakah untuk ikut serta di dalam perayaan hari besar, hari rayanya orang-orang Nasara ataupun Yahudi ataupun selain mereka. Bal yajibu tarku dzalik, bahkan yang wajib bagi kaum muslimin, laki-laki dan perempuan untuk meninggalkan hal tersebut. Ini nasihat taujih dari para ulama. Namun adanya pihak-pihak yang memiliki pemikiran liberal, yang memiliki misi dengan keyakinan mungkin misinya adalah wahdatul adyan, sebagaimana yang pernah kita sebutkan, berusaha untuk menyatukan agama. Atau sebagian pihak yang memiliki pemikiran-pemikiran kufur yang menyatakan bahwasannya seluruh agama itu benar. Akhirnya mereka pun ikut serta dalam merayakannya. Ada yang kemudian merayakan dengan cara zikir berjamaah. Ada yang kemudian menyambut tahun baru dengan tabligh akbar. Ada yang kemudian menyambut tahun baru dengan memukul rebana, dengan menyanyikan qasidah-qasidah yang bercampur baur di situ antara kaum muslimin, muslimat dengan orang-orang Nasara, laki-laki ataupun wanita. Karena ada pihak-pihak yang memiliki pemikiran yang rusak seperti inilah, yang kemudian memakan korban dari generasi-generasi Islam, para pemuda-pemudi Islam, yang seharusnya mereka memiliki hak untuk dibimbing dengan syariat Islam yang benar. Namun sayangnya justru mereka diseret, dimasukkan ke dalam kekufuran-kekufuran. Na'udzubillah. Tidak seperti itu. Apalagi lah kalau kemudian dikatakan ini merupakan sebagai bentuk toleransi antar agama. Telah kita sebutkan bahwasannya toleransi di dalam Islam terhadap agama-agama yang lainnya merupakan perkara yang diperbolehkan. Kita memberikan kebaikan kepada orang-orang kafir, baik itu Yahudi ataupun Nasara ataupun yang lainnya, merupakan perkara yang diperbolehkan. Namun tentunya toleransi antar agama jangan kemudian sampai kebablasan, yang justru dengan alasan toleransi telah menjerumuskan diri-diri kita sendiri dalam kekufuran. Sebagaimana telah kita sebutkan kisahnya pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membawa lembaran-lembaran dari Ahlul Kitab. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, maka Rasulullah marah dan mengatakan, "Amutahawwiquna anta ya Ibnu Umar?" Wahai Ibnu Umar, apakah engkau orang yang bingung? Hanya sekedar membawa. Lantas apa kiranya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin lalu kemudian ikut serta dalam ibadah orang-orang kafir? Kira-kira apa yang akan diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ikut serta dalam perayaan hari besarnya orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah ikut serta dalam perayaan hari-hari besarnya orang-orang musyrikin. Padahal kalau kita pikir, siapa yang paling toleransi antar agama? Siapa kuduah dalam toleransi antar agama yang paling baik selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Rasulullah merupakan kuduah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah, suri tauladan kita. Sehingga dalam bertoleransi antara agama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sebagai contoh yang terbaik bagi kaum muslimin. Lantas apakah Rasulullah pernah melakukan seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini? Wallahi tidak pernah. Wallahi tidak pernah. Lantas hujah apa? Alasan apa? Kemudian mencari korban orang-orang yang mereka tidak faham dari para pemudi kaum muslimin, para pemuda-pemudi kaum muslimin. Kasihan mereka yang harusnya mereka mendapatkan bimbingan syariat Islam yang benar. Masyarul muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk ikut serta dalam perayaan. Ikut serta dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, sebagaimana yang pernah kita sebutkan banyak maknanya, bukan kemudian hanya sekedar ikut terjun dalam perayaan tersebut lah. Memberikan ucapan selamat dengan mengatakan selamat tahun baru, ini termasuk ikut serta dalam merayakannya. Atau menjual aksesoris-aksesoris yang biasa digunakan oleh orang-orang kafir untuk merayakan hari besar mereka. Petasan, kalau Natal mungkin pohon Natal. Menjual, itu termasuk diantara ikut serta dalam merayakan. Atau mungkin sekedar melihat dengan senang perayaan pesta yang dirayakan oleh orang-orang kafir tersebut. Seperti contoh, biasanya kalau tahun baru apa dengan apa, ikhwan? Dengan apa? Petasan, ya kan? Dia tidak beli petasan, dia tidak jual petasan, dia tidak menyalakan atau membunyikan petasan, namun di tengah malam dia duduk depan rumah. Wih, cantiknya. Dia senang dengan pemandangan seperti itu, maka dia pun termasuk di antara orang yang ikut merayakan. Dan yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling bantu membantulah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling bantu-membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Naam. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Li'anna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena sesungguhnya barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Menyerupai suatu kaum, itu pun maknanya banyak. Tidak usah kita kemudian ikut serta hadir andil dalam ibadah mereka, dalam ruang gedung bangunan ibadah mereka. Para ulama menyebutkan bahwasanya kita memakai pakaian atribut yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir, maka itu termasuk bentuk tasyabbuh. Lalu bagaimana kiranya kalau kemudian kita datang, berdiri, masuk ke dalam gedung bangunan tempat ibadah orang-orang kafir, kita mendengar di situ ceramah-ceramahnya orang-orang kafir, kita mendengar di situ lagu-lagu yang dilantunkan, lagu-lagu agama mereka yang mereka lantunkan dalam ruang gedung-gedung ibadah mereka, bangunan ibadah mereka. Kalau sekedar pakaian saja itu sudah diklaim sebagai bentuk tasyabbuh, menyerupai mereka, apalagi kalau kemudian kita hadir, mendengar, melihat, menyaksikan bagaimana bentuk gerak-gerik ibadah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam hadzarana min mutasyabahatihim wa at-takhalluq bi akhlaqihim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan peringatan kepada kita dari berakhlak seperti akhlaknya orang-orang kafir. Berakhlak saja. Nah, terkadang itu ada orang-orang, seorang kafir itu yang memiliki ciri khas mungkin dalam berjalan. Mungkin dalam berjalan khas tertentu. Nah, lalu kemudian kita mengikuti gergaya jalannya dengan, karena kita senang dengan orang kafir tersebut, itu sudah dikatakan sebagai bentuk tasyabbuh. Gaya bicara yang kita buat-buat karena mengikuti seseorang dari orang kafir yang kita mungkin ngefan dengan orang tersebut, itu sudah dikatakan sebagai bentuk tasyabbuh terhadap orang kafir. Apalagi kemudian ikut hadir di situ, dia menyaksikan, dia mendengar, dibacakan kepada dia kitab-kitab orang-orang kafir. Seawam-awamnya kaum muslimin yang fitrahnya belum teracuni oleh pemikiran orang-orang liberal, itu pasti bisa mengatakan itu merupakan perkara yang mungkar. Itu merupakan perkara yang mungkar. Naam. Fa'alal mu'mini wa'alal mu'minah al-hadra min dhalik. Maka wajib bagi kaum mukminin, kaum mukminat untuk berhati-hati dalam perkara ini. Wa alla yusa'ida fi iqamati hadhihi al-a'yad bi ayyi syai'. Dan jangan sampai mereka ikut serta dalam membantu terselenggaranya perayaan-perayaan seperti ini. Jangan kemudian mereka ikut andil di dalam memeriahkan hari raya-hari raya mereka dengan menjual aksesoris-aksesoris mereka, atau ikut dalam merayakannya, atau mungkin hanya menyampaikan selamat tahun baru, atau mungkin selamat Natal, atau mungkin dengan contoh yang pernah kita sebutkan ketika biasanya kalau hari-hari besar ini di mal-mal itu membuat diskon besar-besaran. Akhirnya kita memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan diskon besar. Padahal kita tahu diskon tersebut dibuat untuk merayakan apa? Memeriahkan hari rayanya orang-orang kafir. Itu pun tidak boleh. Nah, apalagi langsung membantu. Na'udzubillah. Wala ta'awun ma'a ahliha. Ya, fan. Li'annaha a'yadun mukhalifatun li syar'illah, disebabkan hari raya-hari raya itu merupakan hari raya yang menyelisihi syariat Islam. Wa yuqimuha a'da'ullahi fala yajuzu al-ishtiraku fiha wa la ta'awun ma'a ahliha wa la musa'adatuhum bi ayyi syai'. Dan yang menyelenggarakan acara tersebut mereka merupakan musuh-musuh Allah, maka jangan kalian ikut serta dalam perayaan tersebut, jangan ikut membantu dalam perayaan tersebut, dan jangan memberikan dorongan terhadap perayaan tersebut dengan cara apapun. Cukup Anda, kewajiban Anda adalah tidak memberikan gangguan kepada mereka, tidak memberikan sesuatu yang mereka tidak sukai pada acara-acara mereka, itu maksimal sudah. Jangan melebihi itu dalam toleransi kepada mereka. Nah, tidak boleh hal yang tersebut. Wala bi syai walal qahwah wala bi ayyi syai minal umuri kal awani wa nahwiha. Jangan engkau memeriahkan meskipun dengan segelas teh atau segelas kopi atau dengan bejana-bejana yang kalian pinjamkan untuk perayaan tersebut. Jangan. Bayangkan meskipun teh. Nah, mungkin satu kotak ada datang, mungkin memiliki karyawan dari orang-orang kafir, akhirnya minta bos, bos minta dong teh untuk apa? Untuk ini tahun baru ini. Jangan. Ketika Anda sudah tahu bahwasannya dia meminta untuk perayaan itu, maka jangan. Kalau mungkin Anda belum tahu, maka Anda mungkin bisa memiliki hujjah, saya tidak tahu. Nah, jangan. Wa aidan yaqulu Allah subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan saling tolong menolonglah kalian, saling bantu membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling bantu membantu dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Fal musyarakatu ma'al kafarati fi a'yadihim naw'un min at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ikut serta bersama orang-orang kafir dalam perayaan hari-hari raya mereka ini merupakan bentuk ta'awun, bentuk tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Sebagaimana dalam kebaikan Anda hadir mungkin dalam gotong royong, dalam gotong royong Anda hadir di situ karena mungkin Anda tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin kita sakit atau mungkin kita tidak bisa bekerja karena mungkin faktor tua atau faktor yang lainnya, itu Anda sudah dikatakan ta'awun dalam kebaikan hanya sekedar hadir di situ. Sama pula dalam orang-orang perayaan orang-orang kafir. Nah, ketika hadir saja di situ, ikut serta saja di situ, maka itu dikatakan sebagai bentuk ta'awun, saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wal wajib ala kulli muslimin wa ala kulli muslimah tarku dzalik, maka wajib bagi kaum muslimin dan kaum musliman untuk meninggalkan hal tersebut. Wala yambagi lil aqil ay yaghtar bin nasi fi af'alihim, dan seseorang yang berakal jangan sampai tertipu dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Nah, jangan tertipu dengan apa yang dilontarkan oleh orang-orang yang mereka memiliki pemikiran yang rusak, yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu agama Islam dari orang yang alim, syekh, ustadz, ataupun yang lainnya. Jangan tertipu. Apalagi hanya sekedar melihat kaum muslimin banyak yang ikut merayakan. Jangan tertipu. Al-wajib ayyang dura fi syar'il wal islami wa maja'a bih. Yang wajib bagi kita adalah untuk memperhatikan, melihat perkara tersebut apakah sesuai dengan syarat Islam dan apa yang datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Seluruh permasalahan dalam berbagai macam bab, dalam berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, seseorang harus betul-betul melihat dan menimbang apakah hal tersebut merupakan perkara yang sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah atau tidak. Kalau mau seandainya itu merupakan perkara yang sesuai dengan syariat, kita dukung. Kita dukung. Namun kalau seandainya itu merupakan perkara yang menyelisih syariat Islam, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun mayoritas kaum muslimin mengerjakan, meskipun orang-orang yang mereka menisbatkan diri mereka kepada ilmu membolehkan atau mungkin bahkan menganjurkan, namun ternyata hal tersebut merupakan perkara yang menyelisih syariat Islam, mohon maaf, kita tidak bisa mengikuti. Meskipun manusia mengerjakan, meskipun mayoritas kaum muslimin melakukan, karena hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, maka itu merupakan perkara yang keliru, perkara yang salah. Nah, wa ayyamtasila amrallahi wa rasulih alaihi salatu wassalam wa alla yanzura ila umurin nas. Dan wajib bagi kaum muslimin, kaum muslimat, untuk taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan janganlah melihat kebanyakan manusia. Wa inna aktsaral khalqi la yubali bima syara'a Allah. Karena kebanyakan manusia itu mereka tidak memperhatikan syariat Islam. Ada yang mereka terdoktrin, ada yang mereka hanya sekedar ikut-ikutan, ikut rame. Nah, itu kebanyakan manusia. Kebanyakan mereka tidak mau menimbang, tidak mau memperhatikan apakah hal tersebut sesuai dengan syariat Islam, apakah dicontohkan oleh Rasulullah, pernah dilakukan oleh Rasulullah atau tidak. Jangan tertipu dengan kebanyakan manusia. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-azim, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau wahai Muhammad dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah, mungkin dulu pernah kita sebutkan suatu kisah, wallahu alam keabsahan kisah tersebut, namun disebutkan oleh para ulama, terkait dengan seorang anak, orang tua dengan anaknya, dengan membawa barang-barang dengan seekor keledai. Awal mulanya keledai ini hanya mengangkat barang-barangnya saja. Sang ayah dan sang anak berjalan menuntun keledai tersebut, melewati kaum, akhirnya mereka pun berkomentar, ya bahasanya dasar orang tua dan anak bodoh, punya kendaraan kok milih jalan kaki, ya kan? Punya kendaraan kok dimilih jalan kaki, kenapa enggak naik saja di atas keledai tersebut. Akhirnya kemudian anaknya dinaikkan, berjalan, ayahnya nuntun. Melewati suatu kaum, akhirnya mereka pun berkomentar, dasar anak kurang ajar, orang tuanya suruh berjalan, dia enak di atas kendaraan. Kemudian akhirnya orang tuanya pun menurunkan anaknya, ayahnya yang naik di atas kendaraan. Melewati suatu kaum, mereka berkomentar lagi, dasar orang tua tidak punya perasaan, naik kendaraan anaknya kecapean berjalan kaki. Kemudian akhirnya dua-duanya naik dengan barang-barang yang juga, melewati suatu kaum berkomentar, dasar anak dan ayah gak punya perasaan, hewan kecil semua dinaikkan. Kira-kira gimana? Habis itu apa yang antum lakukan kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Hah? Serba salah. Seperti itulah kalau kita mengikuti manusia. Sadaqallahul azim, benar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Sungguh alangkah banyaknya manusia yang mereka kufur, yang mereka fasik, meskipun engkau wahai Muhammad semangat untuk menjadikan mereka sebagai orang yang beriman. kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik. Meskipun engkau wahai Muhammad sangat semangat, antusias dalam menjadikan mereka adalah orang-orang yang beriman. Falawaid al-mukhalifa lil ashli syar la yajuzul akhdhu biha fa in faalaha an-nas. Sehingga perayaan-perayaan yang menyelisihi syariat Islam maka tidak boleh untuk dirayakan meskipun manusia mereka merayakan. Selama kita ketahui itu merupakan bentuk penyelisihan syariat, maka tidak boleh bagi kita untuk ikut serta. Wal mu'min yazinu af'alahu wa aqwalahu wa yazinu af'alan nas wa aqwalan nas bil kitabi was sunnah, bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam. Seorang yang beriman, yang cerdas, yang berakal, itu akan menimbang perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan manusia. Dia pun juga akan menimbang perbuatan dia sendiri dan ucapan dia sendiri dengan kitab Allah dan Rasulnya. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah, maka itu adalah al-haq. Meskipun hanya satu atau dua orang segelintir yang melakukan. Namun kalau seandainya perbuatan, ucapan tersebut menyelisihi Al-Quran dan sunnah, maka itu merupakan kebatilan walaupun mayoritas manusia mengerjakannya. Faman waman wafaqahuma au ahadahuma fahuwal maqbul wa in tarakahun nas wa ma khalafahuma au ahadahuma fahuwa mardud wa in fa'alahun nas. Kalau seandainya ucapan perbuatan tersebut sesuai dengan Al-Quran atau sesuai dengan sunnah, maka itu diterima meskipun manusia meninggalkan. Dan sebaliknya, kalau seandainya perbuatan dan ucapan tersebut menyelisih Al-Quran dan menyelisih sunnah, maka ucapan dan perbuatan tersebut tertolak walaupun manusia mereka mengerjakan. Razaqallahul jami'at taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kaum muslimin, kepada seluruh manusia, untuk diberikan taufik dan petunjuk kepada jalan yang benar. Selesai dari fatwa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Maka ini ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa taala, wejangan, arahan, nasihat dari seorang yang alim, yang masyhur, seorang yang berilmu yang sifatnya internasional, yang diketahui keilmuannya, apakah itu di negeri Arab atau di negeri Ajam, memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan kaum muslimat secara umum untuk tidak ikut serta dalam perayaan-perayaan orang-orang kafir. Dan justru seharusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin pada saat mereka menyadari pergantian tahun, justru yang harus mereka lakukan adalah introspeksi diri. Melihat dirinya. Ketika berganti tahun, maka dia harus sadar ternyata usianya sudah berkurang. Semakin berganti tahun, maka sesungguhnya dia semakin mendekati ajalnya. Maka seperti itulah yang semestinya seorang muslim untuk memperhatikan pada saat dia sadar mengetahui bahwasanya ini merupakan hari pergantian tahun dan hari-hari yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing kalian hendaklah memperhatikan apa yang akan dia siapkan untuk berjumpa dengan hari akhirah. Ini yang harus semestinya. Bukan kemudian menyambut tahun baru dengan berpesta poya, dengan mabuk-mabukan, dengan pelanggaran-pelanggaran syariat yang hakikatnya justru pada saat mereka memasuki tahun baru, mereka justru seharusnya hakikatnya mendekati dan semakin mendekati ajal kematian mereka. Yang seharusnya mereka sadar ketika berganti tahun, saya telah mendekati kematian saya, sehingga untuk berupaya memperbaiki diri. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Belumkah datang kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, kepada manusia? Belumkah datang kepada mereka orang-orang yang beriman untuk tunduk hati-hati mereka, patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan mereka menjadi orang-orang yang seperti Ahlul Kitab. Panjang angan-angannya. Ah, besoklah bertaubat, minggu depan saja bertaubat, tahun depan baru bertaubat. Faqasat qulubuhum. Sehingga angan-angan tersebut menjadikan hati mereka itu keras. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quranul Karim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya. Kaif, lanjutan ikhwan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkan. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian al-maut. Kematian. Sehingga dia pun akan menyesal dan mengatakan, memohon, merengek, mengemis kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya engkau akhirkan sehari saja, tunda kematian. Fa'asaddaqaw aku minasolihin, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang baik. Penyesalan orang-orang yang sudah berlalu. Sehingga hal tersebut hendaklah kita jadikan ibrah. Jangan kemudian nanti kita menjadi orang-orang yang menyesal seperti ini. Kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri. Untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia terlantarkan. Hanya sekedar mengikuti kesenangan-kesenangan duniawi. Sehingga dia pun akan menyesal. Mereka akan mengatakan, Rabbirji'un. La'alli a'mal salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah kami. Niscaya kami akan melakukan perbuatan amal soleh yang dahulu kami tinggalkan. Kalla, kata Allah. Sekali-kali tidak. Itu adalah ucapan yang hanya diucapkan oleh orang-orang begitu saja. Meskipun mereka akan kembali, mereka pun akan melakukan kemungkaran. Sehingga sikap seorang muslim dalam menyambut tahun baru. Dan tentunya hari-hari yang lainnya. Bukan dalam rangka perayaan, adalah seseorang harus introspeksi diri. Melihat keadaan. Saya harus lebih baik dari tahun yang lalu. Saya harus kembali meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan saya. Karena sesungguhnya pergantian tahun ini merupakan tanda bahwasanya saya semakin hari semakin mendekati kematian. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang semestinya kita lakukan. Bukan dengan cara mengisi waktu pergantian tahun baru dengan kemungkaran-kemungkaran. Menghambur-hamburkan harta, ikhtilat, meminum khamr, ya, dan kerusakan-kerusakan yang lainnya yang ditimbulkan dalam perayaan tersebut. Maka ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi tentunya dan kepada kaum muslimin secara umum. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan menyelamatkan pemuda, pemudi kaum muslimin dari orang-orang yang memiliki pemikiran yang rusak di dalam beragama. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki keadaan kita dan meningkatkan, menguatkan istiqamah di atas iman dan takwa kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.